bahwasanya seorang yang berpaling dari mengingat Allah Azza wa Jalla, berpaling dari kitabnya, yakni Al-Quranul Karim, yang telah diturunkan kepada Rasulnya, maka Allah Azza wa Jalla akan ciptakan untuknya syaitan sebagai hukuman dan balasan untuk dia, sehingga syaitan tersebut akan menjadi teman setianya, senantiasa berada di sisinya dan tidak pernah meninggalkannya. Syaitan tersebut akan mengajak dan mempengaruhi manusia tadi untuk senang, gemar, dan mudah dalam melakukan perkara-perkara yang menyimpang. Dijadikan berat oleh syaitan, hamba tersebut melakukan amal kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga nantinya akan bersama-sama merasakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga syaitan yang menyesatkan dia merasakan azab siksa neraka, demikian pula manusia yang telah disesatkan tadi juga merasakan azab siksa di neraka. Masing-masingnya tidak bisa merasa lega, tidak bisa merasa terhibur, merasa tenang melihat temannya juga disiksa. Tidak seperti dalam kehidupan dunia ini, di mana ketika saudaranya merasakan hal yang sama dengan yang dia rasakan, menjadikan hal tersebut agak ringan di sisinya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah barakallahu fikum, kita masuk pada pembahasan berikutnya, fasal al-ma'asi aduun ladud, kemaksiatan-kemaksiatan merupakan musuh besar. Naam, kemaksiatan-kemaksiatan merupakan musuh besar. Tayyib. Musuh besar bagi anak Adam, musuh besar bagi manusia. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa min uqubatiha, dan diantara dampak negatif dari perbuatan-perbuatan maksiat, annaha madadun minal insan, kemaksiatan itu merupakan bantuan, pertolongan dari manusia, yamuddu bihi aduwahu alaih, yang manusia itu akan membantu musuhnya dengan kemaksiatan tadi, alaih, untuk mengalahkan dirinya. Jadi dia punya musuh, ya, tapi dia malah membantu pihak musuh agar musuh itu berhasil dalam mengalahkan dirinya. Tayyib. Yakni ketika dia melakukan perbuatan maksiat. Nah, seakan-akan dia membantu musuh untuk membinasakan dirinya. Wa jaysun yuqawwihi bihi ala harbih. Kemaksiatan-kemaksiatan itu juga gambarnya seperti bala tentara, pasukan yuqawihi bihi ala harbi, yang manusia itu menguatkan, mengokohkan kekuatan musuh untuk memerangi dirinya sendiri. Nah, menyokong, mendukung kekuatan musuh, ya, sehingga musuh itu akan mengalahkan manusia itu sendiri. Wa dzalika anna Allah subhanahu wa ta'ala, ya, demikian itu dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala ibtala hadzal insan, menguji, menimpakan ujian, memberikan ujian hadzal insan kepada manusia, orang tadi, bi'aduwin, dengan adanya seorang musuh. Allah Ta'ala uji seorang manusia, diciptakan untuknya seorang musuh. Nah, musuh tersebut sifatnya la yufariquhu tarfata'in, tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan dia meskipun dalam sekejap mata. Dalam bahasa kita, mata dari musuh itu melotot terus, enggak pernah terpejam. Iya. Enggak pernah berkedip. Senantiasa mengawasi, mengintai, ya, mencari celah bagaimana bisa mengalahkan manusia, mengalahkan anak Adam. Nah, sehingga musuh itu la yufariquhu, tidak meninggalkan dia. Musuh itu tidak akan memisahkan diri darinya meskipun gambarannya dalam sekejap mata. Enggak ada hitungan, ya, satu menit. Nah, wa sahibin la yanamu anhu, Allah Ta'ala juga berikan ujian kepada manusia, anak Adam, bani Adam, sahibin, dengan adanya seorang teman, la yanamu anhu, yang tidak pernah tidur darinya. Ya, senantiasa jaga, senantiasa na'am, bersiap-siap untuk menikam, untuk menghabisi manusia. Wa la yaghfulu anhu, teman itu juga tidak pernah lalai dari manusia. Nah, jadi betul-betul, ya, dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, musuh ini tadi senantiasa mengintai, teman yang jelek ini tadi senantiasa mengawasinya. Tayyib, ujian dari Allah Azza wa Jalla. Yarahu huwa wa qabiluhu min haitsu la yarah. Musuh itu demikian pula teman-teman, ya, yang membantu musuh tersebut melihat manusia min haitsu la yarah, padahal manusia ini tidak bisa melihat mereka, tidak bisa melihat musuh tersebut dan bala ataukah teman-temannya. Nah, syaitan melihat kita dimanapun kita berada, sedangkan kita tidak tahu, ya, di mana syaitan itu, tayyib, sedang apakah dia, kita enggak tahu. Nah, sehingga kita perlu untuk senantiasa waspada, hati-hati, jaga diri di setiap waktu, di setiap keadaan, dimanapun kita berada. Musuh melihat kita, kita tidak melihat musuh. Ya, musuh senantiasa mengintai kita, kita tidak tahu letak posisi kayak apa kondisi musuh tersebut. Nah, musuh tersebut yabdhulu juhdahu, mencurahkan sekuat tenaganya, kekuatan yang dia miliki, fi mu'adatihi fi kulli hal, untuk menyerang, untuk memusuhi manusia, memerangi manusia, fi kulli hal, pada setiap keadaan. Wala yada'u amran yakiduhu bihi, musuh itu la yada'u amran, tidak meninggalkan satu perkara, yakiduhu bihi, yang dia mampu untuk melakukannya, ala isalih ilaih, untuk menimpakan kepada manusia, illa awsalahu ilaih, melainkan ya akan dia lakukan untuk menimpakan makar, jerat-jerat dan serangan kepada manusia. Jadi tidak melewatkan satu kesempatan yang dia miliki. Setiap ada kesempatan, dia manfaatkan. Setiap ada kemungkinan, ya, dia manfaatkan. Untuk menyerang manusia, untuk membinasakan manusia, dan untuk menjatuhkan manusia. Nah, wa yasta'inu 'alaihi bi bani abihi min syayatinil jinni. Ditambah lagi, ternyata musuh-musuh tersebut minta bantuan, minta pertolongan, ya, untuk menyerang, membinasakan dan menghancurkan manusia, bi bani abihi, minta bantuan kepada anak keturunan dari ya ayahnya. Nah, min syayatinil jinni, yang dari kalangan ya setan-setan jin, ya setan-setan dari kalangan jin. Nah, minta bantuan kepada mereka agar ya mendukung dan membela, membantu dirinya untuk menyerang, membinasakan, menghancurkan manusia. Bahkan juga musuh tersebut ya minta bantuan kepada ghairahum atau ghairihim, minta bantuan kepada selain dari kalangan setan-setan jin, min syayatinil insi, minta bantuan juga kepada setan-setan berupa manusia. Baik. Orang-orang yang senang dengan kesesatan, manusia-manusia yang senang dengan kemaksiatan, manusia-manusia yang senang dengan penyimpangan, ya berarti mereka telah menjadi teman, telah menjadi penolong, telah menjadi pembantu bagi musuh besar ini tadi. Nah, faqad nusibalahu al-habail, bisa juga faqad nasabalahu al-habail, musuh besar tadi telah memancangkan, telah memasang untuk manusia, anak Adam, al-habail. Nah, yakni jerat-jerat, jebakan-jebakan. Wa baghalahu al-awail, juga telah menyiapkan untuk manusia, untuk Bani Adam, al-ghawail, yakni na'am kejelekan-kejelekan. Ya, dipasang ranjau di mana-mana, yang semuanya itu merupakan kejelekan-kejelekan bagi manusia. Wa madda haulahu al-ashraq, juga memasang di sekitar manusia itu al-ashraq, yakni ya jerat atau jebakan ya atau ranjau. Ya, wa nasabalahu al-fikhakh, dan juga memasang untuk manusia al-fikhakh, yakni perangkap-perangkap. Ayyib. Wasyibak, ya sama. Ya. Mirip dengan perangkap, jebakan, ranjau, jerat. Ayyib. Jadi musuh besar ini tadi ya tidak sembarangan. Tidak main-main untuk menggelincirkan manusia. Sudah mencari musuh, mencari teman, bantuan dari kalangan setan-setan jin, juga dari kalangan setan-setan manusia, juga memasang jebak-jebak ranjau, jebakan, ya perangkap di berbagai penjuru, di berbagai tempat. Nah, waqala li a'wani, musuh besar itu pun mengatakan kepada ya teman-temannya, dunakum aduwakum, ambillah, manfaatkan kesempatan oleh kalian, aduwakum, untuk membinasakan musuh-musuh kalian. Wa aduwa abikum, yang musuh kalian itu adalah musuh ayah kalian, ya musuh bebuyutan. Nah, manusia dijadikan dianggap musuh oleh dia. Manusia merupakan musuh kalian dan juga merupakan musuh ayah kalian. La yafutukum, tidak akan biarkan kalian. Wala yakunu hadduhu al-jannah wa hadzukum an-nar. Ana tadi sempat melihat pada cetakan lain disebutkan la yakun. Gitu ya. Itu. Baik. Insyaallah yang mendekati kebenaran ya la yakun. Yakni dengan sukun. Naam. Jangan sampai manusia itu musuh kalian dan musuh ayah kalian, hadhu al-jannah, memiliki bagian berupa al-jannah. Wa hadhukum an-nar, sementara bagian kalian adalah neraka. Jadi ini musuh besar ini sedang ya naam memberikan komando kepada para pasukan, kepada anak buahnya, memberikan hasungan-hasungan, ya, dorongan-dorongan agar betul-betul sekuat tenaga dalam menghancurkan, merobohkan dan membinasakan manusia, anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jangan sampai bagian untuk musuh kalian itu jannah, sementara bagian untuk kalian neraka. Ya, padahal sudah ditetapkan untuk naam ayah mereka, yakni iblis, dengan pula untuk mereka adalah neraka. Tayyib. Adapun anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wasalam, ya sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ya, di bawah kehendak Allah azza wajal. Tayyib. Ada kemungkinan masuk ke dalam al-jannah dan ada kemungkinan masuk ke dalam an-nar. Wa nas'alullah min ahli jannah. Sehingga musuh besar ini tadi pun memberikan komando kepada prajuritnya, jangan sampai ada bagian jannah bagi musuh kalian, sementara kalian nanti cuma mendapatkan neraka. Wa nasibahu, wa nasibu ar-rahmah, wa nasibukum al-laknah. Jangan sampai musuh kalian nanti mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, sementara jelas bagian dari kalian adalah laknat. Ya, mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai kita sebagai anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wasalam diajar oleh Rasul alaihi salatu wasalam untuk senantiasa berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari gangguan mereka. A'udzu billahi minasyaiton arrajim. Aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari gangguan syaitan yang terkutuk. Naam. mereka dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai bagian untuk musuh kalian rahmat dari Allah Azza wa Jalla, sementara bagian untuk kalian adalah laknat. Waqad alimtum, sebelumnya padahal dia sudah tahu kalau memang dia dan pasukannya sudah mendapatkan laknat terlebih dahulu. Dia dan pasukannya ya akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun karena memang betul-betul ya sedang memberikan ya semangat supaya pasukannya ini giat gigih dalam memerangi manusia, ya seperti ini. Nah, jangan sampai nanti kalian dimasukkan neraka sedangkan musuh kalian masukkan ke jannah. Jangan sampai nanti musuh kalian mendapatkan rahmat sementara kalian cuma mendapatkan laknat. Waqad alimtum anna ma jara alayya wa alaykum min al-khuzyi wal-la'n. Sungguh-sungguh kalian semua telah mengetahui bahwa yang terjadi atasku dan atas kalian dari kesedihan, laknat, wal ib'adi min rahmatillah, dengan pula dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla, itu adalah bisababihi wa min ajli, disebabkan musuh kalian yakni manusia, wa min ajli, dan dikarenakan manusia musuh kalian. Nah, kalau kita lihat ya sejarah kenapa iblis na'am dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, diusir dari jannah, dengan pula anak keturunan iblis dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla yang juga akan dimasukkan ke dalam api neraka, tidak lain tidak bukan dikarenakan mereka ataukah iblis ya ayah mereka tidak mau untuk sujud kepada Nabi Adam, tidak mau sujud kepada ayahnya manusia yakni Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga musuh besar ini tadi, iblis, musuh besar ini tadi pun mengatakan kepada anak buahnya, pasukannya, sungguh kalian telah mengetahui apa yang terjadi atasku dan atas kalian, kesedihan, kesulitan, laknat, dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal, disebabkan manusia, dikarenakan manusia. Nah, sehingga yang namanya jauh dari rahmat Allah Azza wa Jal, yang namanya jauh dari nikmat Allah Azza wa Jalla, ya senantiasa yang ada adalah kejelekan dan kejelekan. Nah, sampai-sampai kalau digambarkan atau kita lihat yang digambarkan oleh kebanyakan manusia, yang namanya setan itu kan serem, menakutkan, ya matanya apa itu ya belalak merah gitu ya. Nah, nggak ada tanda-tanda kebahagiaan padanya. Tayyib. Dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, disebabkan manusia, dikarenakan manusia. Kemudian dia pun mengatakan kepada pasukannya, fabdzalu atau fabdzulu juhdakum ayyakunu syuraka'ana fi hadzal baliyah. Maka curahkanlah seluruh kekuatan kalian. Keluarkanlah seluruh kemampuan dan kekuatan kalian. Ayyakunu syuraka'ana fi hadzal baliyah. Agar mereka manusia, anak keturunan Nabi Adam, anak keturunan Adam, kata dia, agar mereka semua menjadi teman-teman kita, menjadi ya saudara-saudara kita, fi hadil baliyah, dalam merasakan ya siksa ini tadi. Nah, tidak merasakan ketentraman, ketenangan, ya tidak merasakan rahmat nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, curahkan, keluarkan kekuatan kalian sepenuhnya agar mereka para manusia menjadi teman-teman kita merasakan siksa dan azab ini. Idh qad fatana syirkatu salihihim fil jannah. Karena sungguh-sungguh telah lewat, telah luput dari kita untuk bisa menyertai ya orang-orang soleh mereka di dalam jannah. Kita tidak mungkin akan masuk ke dalam jannah ya, merasakan nikmat, merasakan kelezatan bersama orang-orang soleh mereka. Orang-orang soleh dari kalangan manusia telah luput hal itu dari kita. Nah, tidak ada harapan lagi untuk kita bisa masuk ke dalam jannah. Wa qad a'lamana Allahu subhanahu bidzalika kullihi min aduwina. Dan sungguh-sungguh Allah Azza wa Jalla telah memberitakan kepada kita bidzalika kullih, dengan perkara semuanya tadi, min aduwina, yakni kepada musuh-musuh kita. Wallahu a'lam fahami, yakni Allah Azza wa Jalla memberitakan kepada musuh-musuh setan, yakni manusia maksudnya. Allah Azza wa Jalla telah memberitakan kepada manusia bahwa setan itu demikian-demikian, iblis dan bala tentara yang demikian dan demikian telah diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga musuh besar manusia ini pun mengatakan, sungguh Allah Azza wa Jalla telah memberitahukan kepada kita ya, bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengkhabarkan, memberitakan perkara tadi kepada musuh-musuh kita. Naam. Kemudian kalimat setelahnya, wallahu a'lam, mana kurang bisa memahami, ini terkait dengan ya musuh manusia ataukah justru terkait dengan manusia itu sendiri, wallahu a'lam. Selanjutnya kata Ibnul Qayyim rahimahullah taala, walamma 'alima subhanahu anna Adam wa banihi qad bulu bihadzal adu wa annahu qad sulita 'alaihim. Ketika Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha mengetahui bahwasanya Adam dan anak keturunannya, anak cucunya, sungguh-sungguh telah diuji dengan adanya musuh besar ini tadi, wa annahu qad sulita 'alaihim, dan bahwasanya Adam dan anak keturunannya akan terkalahkan ya, dikuasakan atas mereka, yakni terkalahkan oleh musuh besar tadi. Nah, atau sebelum kita lanjut, kita akan sedang belajar al-ma'asi aduun ladud. Perbuatan-perbuatan maksiat merupakan musuh besar. Maka berarti musuh besar tadi adalah perbuatan-perbuatan maksiat. Wa annahu qad sulita 'alaihim, dan sungguh Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui bahwasanya Adam dan bala tentaranya terkadang akan terkalahkan. Ya, tidak kuasa untuk membendung dari melawan musuh besar tadi. Amaddahum bi'asakir wa jundin yalqaunahu biha. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan dan bantuan kepada manusia dengan adanya bala tentara, bala pasukan, wa jundin, dan demikian pula tentara, yalqaunahu biha, yang akan membantu ya, menguatkan, memberikan perlindungan, pertolongan kepada manusia tersebut dengan adanya tadi bala tentara, pasukan yang Allah Azza wa Jalla ya anugerahkan kepada manusia. Nah, namun di samping itu, wa amadda aduwahum aidan bijundin wa asakir. Ternyata Allah Azza wa Jalla juga berikan pendukung-pendukung bagi musuh manusia dengan adanya bala tentara, pasukan, yalqauhum biha, yang mereka juga akan mempersiapkan dengan bala tentara yang mereka miliki untuk melawan manusia. Jadi ini manusia ya melawan tayyib, kemaksiatan-kemaksiatan ya, masing-masing dari dua kubu ini memiliki bala tentara, memiliki pasukan yang besar. Wa qama sauqal jihad fi hadhihi ad-dar fi muddatil umr, dan akan berlangsung jihad kesungguh-sungguhan di dunia ini, di kehidupan ini, di kehidupan ini, fi muddatil umr, sepanjang hidup. Ya, selama manusia masih berada di atas muka bumi, selama manusia masih menghirup nafas di muka bumi ini, maka terus-menerus akan terjadi permusuhan, akan terjadi peperangan antara manusia dengan ya kemaksiatan-kemaksiatan. Allati hiya bil idafati ilal akhirah ka nafasin wahidin min anfasiha. Padahal yang namanya kehidupan dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, taubahnya cuman seperti satu nafas dari nafas-nafas kehidupan akhirat. Jadi sangat sebentar sekali ya lamanya hidup di dunia ini. Tayyib. Wa ashtara minal mu'minina anfusahum, dan Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman, anfusahum, jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, yang kemudian ya alat tukar, alat jual belinya, bi anna lahum al jannah, yakni berupa jannah. Allah Azza wa Jalla beli jiwa mereka, harta mereka dengan bayaran berupa al-jannah, berupa surga. Yuqatiluna fi sabilillah. Manusia tersebut akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqtulun wa yuqtalun. Maka mereka pun akan membunuh, dan terkadang mereka sendiri yang akan terbunuh. Nah, kadang manusia yang mampu mengalahkan kemaksiatan-kemaksiatan, mampu mengalahkan iblis dan bala tentaranya dari kalangan setan-setan jin dan setan-setan manusia, namun terkadang ada di antara manusia yang kalah, yang malah terbunuh, ya, dikuasai oleh kemaksiatan, dikuasai oleh setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Tayyib. Kita dengarkan adzan dulu, selanjutnya kita baca setelah adzan. Kata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah selanjutnya, wa akhbara anna dhalika wa'dun mu'akkadun 'alayhi fi ashrafi kutubi. Dan Allah Azza wa Jalla akhbar, memberitakan, anna dhalika, bahwasanya perkara tadi, yakni jannah, bayaran ataukah alat tukar untuk jiwa dan harta manusia ketika mereka berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, anna dhalika, bahwasanya hal yang demikian itu merupakan janji muakkad yang diperkuatkan atasnya, yang dikuatkan atasnya, fi ashrafi kutubi, dalam kitab-kitab yang paling mulia. Wa ya Taurah, yang pertama adalah dalam kitab Taurah disebutkan. Wal Injil, dengan dalam kitab Injil yang kitab Taurah dan kitab Injil yang ya masih murni dahulu kala. Wal Quran, dengan pula kitab Al-Qur'anul Karim. Wa akhbaru annahu la awfa bi'ahdihi minhu subhanah. Allah Azza wa Jalla juga memberitakan, annahu la awfa bi'ahdihi, tidak ada yang lebih ya sempurna dalam menunaikan janjinya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Thumma amarahum ayastabshiru bihadhil safqah. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan manusia, ayyastabasyuru, agar mereka bergembira, bersenang hati fi hadhi shafqah, dengan ya transaksi ini tadi, allati man arada, yang mana siapa saja yang ingin ayya'rifa, mengetahui qadraha, kadarnya ya dari transaksi tersebut, fal yangdur ilal mushtara, maka hendaklah dia melihat kepada na'am wallalam ni al mushtari atau al mushtara, apa di tempat itu ada titiknya enggak ya-nya, yang di akhir enggak ada titiknya, oh gitu ya, yang lain ada titiknya, baik, berarti al mushtari. Kalau enggak ada titiknya semuanya sama dengan ini. Ya, jadi enggak tahu ini ya apa alif lazimah ini. Tayyib. Fal yanzur ilal mushtari man huwa, maka hendaklah dia melihat siapakah zat yang melakukan transaksi tadi. Dalam bahasa kita, siapakah yang menawar? Siapakah yang akan membeli? Ternyata yang akan membeli jiwa-jiwa mukmin, harta-harta mukmin adalah Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga siapa saja yang ingin melihat betapa tingginya, betapa bagus dan mulianya, betapa besarnya transaksi jual beli tersebut, maka hendaklah dia melihat siapakah yang menawarnya. Ternyata yang akan membeli adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah dia melihat ilas saman, adalah dia melihat harganya, melihat alat tukarnya, al-mabdhul fi hadhi sil'ah, yang akan diberikan terkait dengan barang dagangan tadi. Ternyata yang akan dijadikan alat tukarnya oleh Allah Azza wa Jalla, yang hendak digunakan untuk membeli oleh Allah Azza wa Jalla, adalah berupa al-jannah, yang penuh dengan kenikmatan. Naam. Wa ila man jara ala yadayhi hadzal 'aqd, dan dalam dia melihat atas siapa ya transaksi ini berlangsung, fa ayyu fawzin a'dham min hadza, maka keberuntungan yang mana yang lebih besar daripada ini. Allah Subhanahu wa taala yang membelinya, Allah Subhanahu wa taala yang akan na'am membayarnya dengan jannah, dan tidak ada keberuntungan, tidak ada ya laba yang paling besar dibandingkan yang ini. Wa ayyu tijaratin arbahu minhu, dan perdagangan yang mana yang lebih menguntungkan dibandingkan ya perkara tadi. Tayyib. Summa akada subhanahu ma'ahum hadzal amr biqouli, kemudian Allah azza wa jalla tambah kuatkan lagi urusan ini, transaksi tersebut, berita tadi, dalam atau dengan firman-Nya, dengan ayat-Nya yang disebutkan dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 13. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, al adullukum ala tijarah, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perdagangan, tunjikum min azabin alim, yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang amat pedih. Tu'minuna billah, perdagangan itu adalah kalian beriman kepada Allah Azza wa Jal, wa rasulih, dengan pula beriman kepada Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, kalian berperang, kalian berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, jiwa-jiwa kalian, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, semuanya itu, yang demikian itu lebih baik bagi kalian, lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian semua mengetahuinya. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian, akan mengampuni dosa-dosa kalian. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, akan masukkan kalian ke dalam surga-surga, ke dalam jannah-jannah yang mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Naam. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ, dengan pula surga-surga yang penuh dengan tempat tinggal yang baik, tempat tinggal yang mewah, yang bagus. Fi jannati adn, dalam surga-surga adn. Dzalikal fawzul adzim, itu merupakan keberuntungan yang sangat besar. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, ayat-ayat ini yang memberitakan kepada kita dan menguatkan dari janji Allah azza wa jalla, sebuah perdagangan dari Allah azza wa jalla, yakni kita beriman kepada Allah azza wa jalla dan rasulnya, kita bersungguh-sungguh di jalan Allah azza wa jalla dalam melaksanakan syariat agama Islam ini. Ditambah lagi wa ukhra tuhibbunaha, ditambah lagi dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang kalian cintai. Nasrun minallah, pertolongan dari Allah azza wa jalla. Wa fathun qarib, naam, pertolongan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, maka berbahagialah, bergembiralah bagi orang-orang yang beriman. Sehingga tadi al-muallif menyebutkan, ya, Allah azza wa jalla memerintahkan agar orang-orang beriman bergembira dengan adanya transaksi dari Allah azza wa jalla ini tadi. Wa basyiril mu'minin, berbahagialah bagi orang-orang yang beriman. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum. Subhanallah.